berseru gelombang yang berpacu tak surut tuh kenyangkan jiwaku. Seperti tanah yang kering, tandus dan tiada berair. Oh demi tanahku yang kering, sesungguhnya itulah hidupku. Dengarkanlah suaraku, kepadamu aku berseru. Datanglah kau sahabatku, nyanyikanlah lagu indah negerimu. Oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah. Nyanyikan